Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang atau sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Yang di antara nikmat tersebut adalah nikmatut ta'ah, nikmat menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk mampu menjalankan salah satu perintah-Nya yaitu salat maghrib secara berjamaah. Tidaklah kita bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah tersebut kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan karena kekuatan kita, kesehatan kita, kemampuan kita. Tidak, akan tetapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang mampu, orang yang sehat, orang yang kuat tetapi tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sebagaimana biasa setelah kita melaksanakan salat wajib atau sholat maghrib secara berjamaah, ya, kembali kita berkumpul dalam salah satu majelis dari majalisul dzikr atau majalisul ilm, yang mana di majelis tersebut kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana jadwal yang telah ada, ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, pembahasan tentang tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita masih dalam pendahuluan, belum masuk pada pembahasan inti dari tafsir. Kita masih dalam pendahuluan yang dibawakan oleh Syekh muallif atau penulis Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala menukil dari ucapannya atau tulisannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Fawaidul Bada'iul Fawaid, kitab yang nafis, ya, yang sangat berharga, ya, yang sangat bagus, ya, yang terdapat di dalamnya penyebutan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Baik, kita dalam penukilan yang terakhir, ya, yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Faidah yang terakhir dari kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, faqala al-muallif rahimahullahu taala faidah. Faidah ikhbar rabbi 'anil mahsusil waqi'i lahu 'iddatu fawaid. Pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala tentang kenyataan yang terjadi itu memiliki beberapa faedah. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan berita-berita yang nyata terjadi atau perkara-perkara yang na'am nyata terjadi, ya. Pengkhabaran berita yang demikian itu memiliki iddatu fawaid. Iddatu fawaid. Beberapa faedah. Minha yang pertama atau di antaranya, an yakuna tautiatan wa taqaddumatan li ibtali ma ba'dahu. Di antara faedahnya yaitu sebagai tautiatan, persiapan, wataqaddumatan atau pendahuluan, li'ibtali ma'badahu, untuk membatalkan apa yang setelahnya. Nah, jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memberitakan tentang kenyataan-kenyataan atau berita-berita yang nyata terjadi, ya. Naam. Untuk membatalkan apa yang akan Allah sebutkan setelahnya, ya. Naam. Di sini beliau tidak menyebutkan contohnya, ya. Nah, banyak contohnya dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang dengan contoh biasanya akan semakin mudah untuk difahami, ya. Namun untuk mendatangkan contoh-contoh, ya, butuh waktu. Nah, antum bisa membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Di situ antum akan mendapati ketika Allah menyebutkan tentang suatu kejadian yang nyata terjadi, ya, kemudian setelah penyebutan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebatilan, ya, kebatilan yang bertentangan dengan hal tersebut. Kemudian di antaranya wa minha an yakuna mau'izatan wa tadhkiratan. Di antara faedahnya adalah sebagai nasihat dan peringatan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab-azab yang diterima oleh umat-umat terdahulu. Naam. Misalkan azab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam, ya. Azab yang Allah timpakan kepada naam kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, dan seterusnya, ya. Dari kejadian-kejadian yang nyata terjadi, ya, berita-berita yang naam dari umat-umat terdahulu, ya, ini sebagai mau'izah, nasihat, ya, peringatan agar jangan sampai kita menentang atau mendurhakai, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada kita. Wa minha, dan di antaranya juga, an yakuna syahidan ala ma akhbaru bihi min tauhidihi wa sidqi rasulihi wa ihya'il mauta. Di antara faedahnya adalah sebagai syahid, penguat atau saksi terhadap apa yang Allah kabarkan. Sebagai penguat atau saksi terhadap apa yang Allah beritakan. Misalkan tentang berita tentang pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang esanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqi rasulihi, atau tentang benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'il mauta, atau tentang benarnya berita na'am akan hidupnya mauta, akan hidupnya orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah bangkitkan. Nah. Kemudian wa minha, dan di antaranya juga, an yudhkar fi ma'radil imtinan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengkhabarkan kenyataan yang benar-benar terjadi, ya. Naam. Allah menyebutkannya fi ma'radil imtinan, dalam konteks imtinan, dalam konteks pemberian nikmat. Nah, dalam konteks pemberian nikmat. Wa minha, dan di antaranya juga, an yudhkar fi ma'radil laum wat taubikh. Allah menyebutkannya dalam konteks al-laum, celaan dan taubikh, celaan dan hinaan. Wa minha, dan di antaranya juga, an yudhkar fi ma'radil madhi wa dzam, disebutkan dalam konteks al-madah, pujian, wa dzam, dan cercaan. Wa minha, dan di antaranya juga, an yudhkar fi ma'radil ikhbar an ittila'ir rabbi 'alaihi. Allah sebutkan dalam konteks ikhbar, pemberitaan atau mengkhabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Naam, al-ikhbar an ittila'ir rabb 'alaih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengetahuinya. Wa ghairi dzalika minal fawaid, dan yang lainnya dari faedah-faedah, ya. Dari faedah-faedah pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu atau perkara-perkara yang nyata terjadi. Kemudian intaha kalamuhu rahimahullahu taala, selesai ucapan beliau rahimahullahu taala. Ucapan siapa? Ibnul Qayyim. Selesai ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa fi ghayatin nafasah, dan ucapan beliau benar-benar sangat berharga, ya, sangat bernilai, ya. Disebutkan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Wal istimal ala katsirin minal fawaid minal qawaidi wadh-dhawabit al-muta'alliqati bitafsir Al-Qur'an, yang penjelasan beliau mencakup banyak kaidah-kaidah, ya, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Fajazahullahu khaira, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian qultu, aku katakan. Siapa? Penulis. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qultu, aku katakan, wa qad ishtamala al-Qur'anu 'ala iddati 'ulumin qad suniyat fihi wa 'idat. Dan Al-Qur'an ini telah mencakup beberapa ilmu, ya, yang telah diulang-ulang. Beberapa ilmu qad suniyat fihi wa 'idat, yang telah diulang-ulang, yang disebutkan kembali, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengulang-ulangnya, ya, ilmu tersebut, ya, di dalam ayat-ayatnya. Faminha, di antaranya, di antara ilmu, ya, yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dorbul amsali. Di antaranya adalah penyebutan dorbul amsal, penyebutan perumpamaan. Waqad dzakara Ibnul Qayyim fi ma taqaddama fawaidaha, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan faedah-faedah durbul amsal, faedah-faedah penyebutan perumpamaan atau permisalan fi mataqaddam, yang telah berlalu, apa yang sudah diucapkan oleh Ibnu Qayyim, yang sudah berlalu, yang sudah kita baca tentang durbul amsal, penyebutan permisalan atau perumpamaan, banyak faedahnya, di antaranya tazkir, wa'ad, hadz, zajr, peringatan, nasihat, anjuran, motivasi, na'am, atau sebagai bahan renungan, na'am, dan yang lainnya. Dari faedah-faedah disebutkannya permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Quran. Karena Allah sering menyebutkan tentang perumpamaan-perumpamaan, seperti Allah memperumpamakan dunia dengan na'am, air yang Allah turunkan dari langit yang menyuburkan tanaman-tanaman, kemudian tanaman-tanaman tersebut subur, kemudian enggak lama kering kerontang, berguguran. Nah, daun-daunnya, Baik. Dan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Wa minha, diantaranya juga, diantara ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an, dzikru sifati ahli sa'adati wa syaqawah. Penyebutan tentang sifat-sifat orang yang bahagia dan orang yang celaka. Dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda orang yang berbahagia, sifat-sifat orang yang berbahagia. Dan disebutkan pula sifat-sifat orang yang celaka. Wa fi dzalika fawaidu adidah. Dan penyebutan sifat-sifat ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, dan penyebutan sifat-sifat ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka, itu memiliki beberapa faedah. Memiliki beberapa faedah. Minha diantaranya, annal awsaf allati yusafu biha ahlul khair, bahwasannya sifat-sifat yang ahlul khair, orang-orang yang baik tersifati dengannya atau memiliki sifat-sifat tersebut, tadullu ala mahabbatillahi wa ridahu wa annaha mahmudah, menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keriduan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa annaha mahmudah, dan bahwasannya sifat-sifat tersebut terpuji. Wasifatil lati yusafu biha ahlu syar tadullu ala bugdillahi laha wa annaha madmumah, dan sifat-sifat yang ada pada ahlu syar, yang ada pada orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, baik itu kafir atau musyrik atau yang lainnya, ahlul ma'asi, sifat-sifat yang dimiliki oleh ahlu syar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya atau terhadap sifat-sifat tersebut, dan menunjukkan bahwasanya sifat-sifat tersebut tercela. Jadi ketika disebutkan ahlu syar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, nah, dari kalangan ahlu maksiat atau kesyirikan dan seterusnya, nah, menunjukkan bahwasannya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat yang jelek, yang merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang nah, celaka nantinya. Dan tentunya penyebutan ini ketika disebutkan sifat-sifat ahlul khair, maka sekaligus sebagai anjuran agar kita meneladani, mengikuti atau bersifat dengan sifat-sifat ahlul khair. Dan sebaliknya penyebutan sifat-sifat ahlu syar adalah sebagai peringatan agar kita tidak berhias dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh ahlu syar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian wa minha, dan diantaranya, diantara faedah menyebutkan sifat-sifat ahlu sa'ada wa ahlu syaqawah, ahlu khair dan ahlu syar. Diantara faedahnya adalah ma yukrimullahu bihi awliya'ahu minat thana'il hasani baina ibadihi fahuwa thawabun mu'ajjal. Pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para walinya, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji para wali-walinya dengan pujian-pujian yang baik, ya. Allah puji dan Allah sebutkan kepada hamba-hambanya, ya, bahwasannya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, demikian dan demikian Allah puji, ya. Nah, Allah sebutkan kepada para hambanya, ya. Maka pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuji para wali-walinya dengan pujian-pujian yang baik, ini thawabun mu'ajjalun, adalah pahala yang naam Allah subhanahu wa ta'ala percepat, ya. Allah subhanahu wa ta'ala cepatkan di dunia, ya. Taib, sebagai tambahan tentunya dari, ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nanti di akhirat, ya. Jadi ketika ada orang soleh, ya, naam Allah puji, ya. Nah, dengan menyebut sifat-sifatnya, ya. Nah, ya, maka ini adalah, ya, sebagai sawab mu'ajjal, ya, sebagai tambahan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dunia, ya. Allah berikan di dunia, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala na'am siapkan yang lebih baik lagi nanti di akhirat, ya. Nah, kemudian wa yuhinu bihi a'da'ahu minal awsafil qabihati fayakunu iqaban mu'ajjalan. Dan penghinaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada musuh-musuhnya dengan Allah menyebutkan sifat-sifat yang jelek terhadap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ini fayakunu iqaban mu'ajjalan, ini menjadi balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala percepat di dunia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat musuh-musuhnya, sifat-sifat ahlu syar, ahlu syaqawah, Allah sebutkan sifatnya demikian dan demikian, naam dari naam bentuk celaan, ya, terhadap mereka, ya, penghinaan terhadap mereka, ini merupakan iqab mu'ajjal, ya, balasan atau hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan, Allah percepat di dunia, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk melakukan hal ini, ya. Ketika ada orang berbuat baik, ya. Naam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala naam balas kebaikan dia langsung di dunia, Allah berhak. Atau Allah subhanahu wa ta'ala balas nanti di akhirat, Allah berhak, naam, ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala balas di dunia, naam, kebaikannya, ya, sedangkan orang tersebut hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang Allah berikan di dunia itu sebagai kebaikan dari Allah, ya, bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengurangi apa yang Allah siapkan di akhirat, ya. Beda dengan orang yang hanya mengharapkan balasan di dunia. Nah, Allah berikan di dunia dan tidak ada bagian baginya di akhirat nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berhak untuk membalas mereka yang ingkar atau durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk membalas mereka di dunia ini. Nah, sebelum akhiratnya, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya, nanti di akhirat yang lebih keras, yang lebih pedih. Iyadzan billahi min dzalik. Kemudian minha, dan diantaranya, diantara faedah penyebutan sifat-sifat ahlul khair dan ahlul syar. Diantara faedahnya, anna fihi hassan lin nufus alal iqtidai bi ahlul khair wa munafasatihim. Dalamnya terdapat anjuran, anjuran atau motivasi, motivasi terhadap jiwa, terhadap jiwa-jiwa manusia agar mereka meneladani ahlul khair, mengikuti ahlul khair dan berlomba-lomba dengan mereka, yaitu berlomba-lomba dalam al khairat, kebaikan. Wa tansyitul ummal 'alal a'mali bi bayani man 'amilaha min awliyaillah. Dan juga sebagai penyemangat, penyemangat bagi orang-orang yang suka beramal saleh, ya, untuk mengamalkan amal saleh tersebut, untuk memperbanyak amal saleh, naam, ini sebagai penyemangat. Taib, bibayani man amilaha min awliyaillah, itu dengan dijelaskannya atau disebutkannya bahwasannya amalan ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh para wali-wali Allah. Jadi ketika disebutkan bahwasannya amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul atau para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ini akan menjadi penyemangat bagi orang yang na'am gemar melakukan amal soleh, menjadi penyemangat bahwasannya ini amalannya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara faedah disebutkannya sifat-sifat ahlul khair atau ahlul sa'adah, sebagai penyemangat atau pemotivasi, ya, na'am, agar kita meneladani mereka dan berlomba-lomba dengan mereka dalam kebaikan. Ketika misalkan ya disebutkan bahwasanya ahlul khair itu suka bersedekah, suka menolong sesama, suka ini dan itu, ya, dari sifat-sifat yang terpuji, ya, ahlul khair itu berakhlak mulia dan seterusnya, maka ini menjadi motivasi, ya, anjuran kepada kita agar meneladani mereka, ahlul khair yang memiliki sifat-sifat tersebut, ya, sehingga kita mengikuti mereka, na'am, berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang berakhlak mulia dan seterusnya. Kemudian wa fihi tarhibu min af'ali ahli syarr. Dan penyebutan sifat-sifat ahlus syar, padanya terdapat faedah terhib min af'ali ahli syar, peringatan dari perbuatan-perbuatan ahlus syar. wa tabghidul ma'asi allati atharat ma'amiliha ma atharat, dan juga sebagai peringatan atau penanaman kebencian terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang akan berpengaruh jelek, berpengaruh buruk terhadap pelaku-pelaku kemaksiatan tersebut. Ini juga diantara faedah disebutkannya sifat-sifat ahli syar sebagai peringatan, peringatan dari perbuatan-perbuatan ahli syar tersebut. Artinya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh ahli syar. Wa minha, dan diantaranya juga, diantara faedah disebutkan sifat-sifat ahlul khair dan ahlul syar adalah al-i'tibaru bisifati ahlil khair wa syar, sebagai pelajaran atau agar kita bisa mengambil pelajaran dengan sifat-sifat ahlul khair, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dengan sifat-sifat ahlus syar. Wa anna man fa'ala mithla fi'lihim nalahum ma nalahum, dan bahwasannya orang yang melakukan seperti perbuatan mereka maka akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Ini juga diantara faedah disebutkannya sifat-sifat ahlul khair wa ahlus syar. Bahwasannya apa? Kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat ahlul khair tersebut. Bahwasannya orang yang melakukan atau berhias dengan sifat-sifat ahlul khair, orang-orang yang baik, dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang baik tersebut. Sebaliknya, kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat ahlus syar, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat ahlus syar. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya orang yang melakukan seperti sifat-sifat ahlus syar tersebut, atau orang yang berhias dengan sifat-sifat ahlus syar, dia akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh ahlus syar tersebut. Nah, wa qad hatha ta'ala 'ala al-i'tibar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita untuk melakukan i'tibar, itu mengambil pelajaran. Na'am, dari sifat-sifat yang dimiliki oleh ahlul khair, agar kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut, ya, yang kemudian kita akan mendapatkan apa yang didapatkan atau seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Waqad hatha ta'ala 'ala al-i'tibari fi ghairi mawdi'in min kitabih, dan Allah telah menganjurkan untuk kita mengambil pelajaran, ya, fi ghairi mawdi'in fi kitabih, dalam beberapa tempat dalam kitabnya, itu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, agar kita mengambil pelajaran dari sifat-sifat yang dimiliki oleh ahlul khair dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh ahlus syar. Wa hakikatuhu, dan hakikat al-i'tibar, mengambil pelajaran di sini, hakikatnya na'am, al-uburu min syai'in ila syai'in. Hakikat kata al-i'tibar, al-i'tibar ini adalah al-uburu min syai'in ila syai', ya, melintas dari sesuatu ke sesuatu. Wa qiyasu syai' ala nadhirih, dan mengkiaskan sesuatu terhadap atau kepada yang serupa. Nah, mengkiaskan sesuatu Naam, kepada yang serupa. Baik. Kemudian juga wa minha di antaranya annal abda idza ra'a a'mal ahli alkhair wa ajazahu 'anil qiyami biha, bahwasanya seorang hamba apabila dia melihat amalan-amalan ahli alkhair dan dia tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan tersebut, misalkan sifat-sifat na'am ahlul khair ya, ahlus sa'adah ya, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, na'am wa mimma razaqnahum yunfikun ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur ya, di tengah malam mereka sholat ya, berdoa kepada Rabbnya, na'am dalam dengan keadaan takut ya, khaufa wa tuma'a, dan mengharap dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ahlul khair, dan mereka menginfakkan dari sebagian harta yang mereka miliki. Sifat-sifat ahlul khair. Ketika seorang hamba melihat amalan-amalan ahlul khair, misalkan ya salat malam masya Allah, na'am menangis ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah ya, sifat-sifat ahlul khair ya. Ketika seorang hamba melihat sifat-sifat ahlul khair atau amalan-amalan ahlul khair dan dia tidak mampu ya, melaksanakan atau mengerjakan amalan-amalan yang dikerjakan oleh ahlul khair tersebut ya, aujabalahu dzalik, yang demikian itu mengharuskan al izra'a ala nafsih, mengharuskan apa, mengharuskan na'am al izra'a ala nafsih, mengharuskan dia merasa rendah dirinya, mengharuskan dia apa, mengharuskan dia na'am memiliki rasa rendah, ternyata rendah diri saya ya, enggak mampu saya melakukan hal yang seperti itu. Nah, betapa rendahnya saya, misalkan. Wahtikoroha, dan mengharuskan dia apa? Naam, mengharuskan dia ihtikor terhadap dirinya. Hina diri saya, rendah diri saya ini. Gak mampu saya seperti ahlul khair ini, yang masya Allah amalannya. Nah. Wa hadza huwa ainu salahi, dan ini merupakan apa? Ainu salahihi. Inilah na'am sebagai bentuk kesolehannya. Kesolehan orang ini. Ketika dia tidak mampu melaksanakan amalan ahlul khair tersebut, mungkin ya ketidakmampuan dia salat malam seperti ahlul khair ini mungkin karena kondisinya yang sudah tua, atau kondisinya na'am tidak memiliki harta ya, sehingga tidak na'am bisa berinfak seperti orang-orang yang memiliki harta misalkan. Dari sifat-sifat ahlul khair misalkan dermawan, sedangkan dia enggak mampu untuk melakukan seperti ahlul khair ini karena misalkan enggak punya harta atau yang semisalnya. Nah, ketika dia mengetahui amalan-amalan ahlul khair dan dia tidak mampu untuk mengerjakannya ya, maka dia merasa dirinya rendah. Nah, saya tidak mampu. Nah, yahtakir nafsahu. Dan ini, ainu solahihi, tanda kesolehannya dia. Artinya dia memiliki kesemangatan untuk beramal dengan atau seperti amalan orang baik ini. Ahlul khair ini bisa sholat malam, bisa banyak bersedekah ya. Nah, tapi kondisinya dia enggak mampu. Ya. Sedih dia ini. Ya. Nah. Inilah ainu solahi, tanda kesolehan orang ini. Sebaliknya, kama anna ru'yatahu nafsahu bi'ainil ijab, Wattakabbur huwa ainu fasadihi ila ghairi dzalika minal fawaid. Sebagaimana ya, anna ru'yatahu nafsahu bi'ainul ijab, kalau dia melihatnya, melihat dirinya dengan ainul ijab, dengan pandangan bangga ya, wa takabbur, dan dengan pandangan takabbur ya, ini ainu fasadihi, ini adalah tanda rusaknya dia. Nah, tanda rusaknya dia. Ila ghairi dzalika minal fawaid, dan yang lainnya dari faedah-faedah. Faedah-faedah, na'am, disebutkannya, na'am, sifat-sifat ahlus sa'adah, ahlul khair, dan sifat-sifat ahlus syaqawah atau ahlus syar. Nah, selanjutnya, na'am, pembahasan yang lain. Jadi di dalam Al-Quranul Karim ya, di antara ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim adalah penyebutan sifat-sifat ahlus sa'adah dan sifat-sifat ahlus syaqawah, sifat-sifat orang yang berbahagia dan sifat-sifat orang yang celaka. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat orang-orang yang berbahagia dan sifat-sifat orang yang celaka. Nah, dan menyebutkan yang demikian itu banyak faedahnya, di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum, kalau antum membaca Al-Quranul Karim dengan mentadaburinya ya, menghayati maknanya, antum akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ahlus sa'adah, sifat-sifat orang yang berbahagia. Dan Allah juga menyebutkan sifat ahli syaqawah, sifat-sifat orang-orang yang celaka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang termasuk dari ahlus sa'adah dan menjauhkan kita, na'am, dari ahlus syaqawah. Na'am. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Na'am. Insyaallah yang selanjutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.